Baik, hari ini kita akan memasuki minggu seminar kita dan kita akan memikirkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang boleh kita pelajari sama-sama. Saudara, hari ini kita berbicara tentang mencari jiwa sepanjang masa. Apa sebetulnya yang dibicarakan oleh Alkitab tentang prinsip-prinsip ini menjadi pemikiran serius yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan, menyadari sebetulnya posisi kita di mana dan apa seharusnya menjadi tugas tanggung jawab yang kita kerjakan dalam hidup kekristenan kita. Markus 13 ayat 10, kita akan membaca sama-sama Markus 13 ayat yang ke-10. Jika saudara sudah menemukan Markus 13 ayat 10, kita baca pada hitungan yang ketiga. Satu, dua, ya. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ayat ini adalah bagaimana Yesus berbicara tentang kedatangannya, tentang zaman akhir atau akhir zaman itu akan tiba, maka Injil harus diberitakan dulu ke seluruh bangsa. Nah, oleh karena itu, sebelum kedatangan Yesus Kristus, Injil itu mesti didengar oleh semua bangsa, sehingga Injil itu harus diberitakan sampai kedatangan Yesus yang kedua, terus menerus di dalam sepanjang sejarah gereja. Maka emban tugas gereja adalah sampai kedatangan Yesus yang kedua. Kalau Yesus datang yang kedua, maka selesailah semuanya. Maka itulah ujung penghidupan di dalam kesementaraan. Ujung penantian kita sebagai orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu, apa yang ada di dalam pergumulan kehidupan kita, bagaimana sebetulnya pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang serius untuk kita kerjakan dalam hidup kita, bagaimana pemberitaan Injil harus diaktualisasikan dalam tanggung jawab pemberitaan kita. Nah, ini menjadi semangat yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan, saudara. Oleh karena itu, sebelum kedatangan dia yang kedua, Injil harus sampai kepada sebuah bangsa, maka sebelum kedatangan dia kedua, orang percaya tidak boleh berhenti. Sehingga memenangkan jiwa oleh Injil mulia adalah panggilan dari semua orang percaya atau bagi semua orang percaya. Nah, saudara, ini harusnya menjadi bagian yang menyemangati kita di dalam hidup kita. Sejauh mana sebetulnya kita memberitakan Injil itu, sejauh mana itu menjadi kegairahan kita, sejauh mana itu menjadi kompetisi dalam hidup kita, di kerinduan kita akan kedatangan Tuhan yang kedua. Saya kira kita harus jujur juga mengaku kita sebagai gereja hanyalah gereja yang rutin. Itulah yang kita jalani tiap hari. Kita seringkali nyaris bertinju tanpa jelas sasaran musuh kita di mana, memukul tanpa jelas apa yang kita pukul, apalagi hasil pukulan kita itu apa. Apakah ada yang jatuh ataukah kita menang atau apa. Kita menang angka, draw atau kemudian malah kalah. Kita gak tahu sebetulnya. Maka kita berjalan dalam rutinitas gereja ini. Ya, dari minggu ke minggu itu terus, dari tahun ke tahun itu terus, dan bergulir dan berganti dan selesai. Ya, kalau maju pun seringkali maju by accident, itu juga sangat menyakitkan. Sehingga kalau dilihat gereja-gereja yang berdiri tepat pada waktunya lalu diselusuri, yang ironis ketika itu terdeteksi, oh mereka maju pas lagi kelaparan, lagi kesulitan, gereja itu muncul. Oh mereka maju karena ini, oh ada momentum, situasi yang membuat mereka maju, tetapi bukan karena Injil itu sendiri. Oleh karena itu, fenomena gereja tidak heran kalau Yesus berkata, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Sehingga saya pikir kita perlu selalu mempunyai kesadaran yang penuh dalam hidup kita. Sebetulnya apakah memang kita sudah melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan itu, penginjilan itu. Karena sebelum penginjilan itu ada lagi pra daripada itu, yaitu bagaimana segala sesuatu kita kerjakan di dalam tata kelola dan pelapa rencana-rencana yang kita jalankan. Nah, itu saja sudah bagus belum? Lalu bagaimana kemudian kita menjalankan dan Injil itu disampaikan? Sudah aktual belum? Nah, kalau saya semangat terus berlari, tapi saya nggak tahu berapa kilometer mau lari, saya lari kencang sekarang, belum garis finish, saya sudah gabruk. Atau saya berlari dan saya semangat, tapi saya ukur diri saya nggak tahu, udah 50 orang di depan. Bagaimana mau jadi juara? Tapi saya cuma ukur diri saya, bahwa saya semangat. Saya lari kencang, menurut saya. Padahal udah ada 50 di depan. Mestinya saya berlari, bertanding dengan yang ada di depan kan? Bukan dengan diri saya. Supaya artinya saya udah cepat apa belum. Nah, kompetisi seperti beginilah sebetulnya harus dihidupkan. Karena kita mengatakan, bagaimana engkau bisa membayangkan akhir zaman atau Tuhan datang. Tetapi engkau tidak setia sungguh-sungguh dalam pelayanan itu. Apakah kalau dia datang kamu sanggup menerimanya? Apakah kalau dia datang kita sanggup untuk berkata puji Tuhan? Apakah kira-kira dia akan berkata sahabat selain ku hambaku yang baik? Atau sebaliknya dia menghardik kita. Kamu terlambat. Ya. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, apa yang digambarkan oleh Alkitab ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama, bagaimana kemudian kita mengembangkan itu di dalam kehidupan keseharian kita. Karena itulah tugas pemberitaan Injil harusnya menjadi basis semangat kita dalam kita bertindak apapun. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita gapai? Apa yang akan kita menangkan? Itu harusnya menjadi kompetisi yang menyemangati kita. Ya. Sekarang kita lihat ke berikutnya, saudara. Bagaimana Injil itu bisa mencapai seluruh bangsa di seluruh dunia? Karena istilah seluruh bangsa dan seluruh dunia bukanlah istilah yang sempit. Bukanlah sesuatu yang pendek untuk bisa kita lompati dan kita tiba di seberang. Ini adalah perjalanan panjang. Ini adalah pertandingan yang sengit. Bagaimana memenangkan itu? Oleh karena itulah gereja menjalankan tugasnya. Di dalam pekabaran Injil secara langsung kita mengerjakan. Bagaimana kita melakukan PI pribadi lah. Bagaimana kita berkembang sebagai gereja. Lalu bagaimana kita membuat KKR, tempat tertutup ataupun terbuka. Segala macam coba dikerjakan oleh gereja. Tapi kalau yang kita kerjakan itu kita tanya pencapaiannya. Kalau kita bikin KKR di Jakarta, jelas orang Bandung tidak menikmatinya. Kita bikin KKR besar di Stadion Utama Senayan, katakan hadir 100-200 ribu orang, tetap saja orang itu saja yang mendengar, lebihnya enggak. Padahal di Jakarta saja sudah 10 juta penduduk. Boro-boro mencapai dunia, Jakarta aja belum tercapai, belum tercover. Berapa sih kehadiran gereja, berapa titik sih? Sehingga kalau kita membuat sebuah peta, lalu kita bikin titik-titik di Indonesia, gereja itu terlalu kecil. Nah, cuma kita merasa kita besar kalau kita sudah 100 orang, 200 orang, apalagi 1000 orang. Kita pikir kita udah gede, pengaruh kita gede. Padahal bolak-balik itu lagi dan itu lagi dan itu lagi. Apalagi pekerjaan kita jadi rutin mingguan. Bagaimana memutar kegiatan itu berjalan. Jadi semangat PI sudah jelas gak muncul karena yang ada cuma ritual tok. Datang kebaktian, selesai dan pulang. Kita memenuhi target kita, tugas saya dan seterusnya. Itu pun target-target yang kita penuhi belum tentu maksimal. Jadi masih jauh nih penginjilan ini. Di internal saja, di dalamnya saja belum tentu maksimal. Bagaimana keluarnya? Oleh karena itulah sebetulnya gereja kemudian berjuang bagaimana supaya orang-orang di dalam ini mampu menjadi duta-duta. Maka mereka keluar memberitakan Injil itu. Itu menjadi kerinduan supaya semua mampu memainkan perannya. Keluar dan mengabarkan pemberitaan itu. Oleh karena itulah yang menjadi pertanyaan sebetulnya adalah saudara yang kekasih. Sejauh mana kemudian gereja itu mampu mengelola dan mengutus semua umat itu menjadi suara kebenaran atau suara Injil untuk disampaikan kemanapun. Nah, ini jadi persoalan serius lagi. Ya, siapa yang kira-kira bisa membicarakan Injil ya? Karena ini ada dua tolok ukur lagi. Oke, dia bisa ngomong. Tapi gimana ya perilakunya ya? Nyambung gak kira-kira? Akan diterima atau jadi batu sandungan ya? Nah, itu repot lagi gitu loh. Sehingga kalau dia memberitakan 100 orang, lalu 100 itu mental, malah lebih bagus gak usah kan. Nah, itu saya suka istilah Paulus. Hati-hati kamu. Jangan sesudah memberitakan Injil, kamu ditolak. Ya, karena itu ukuran paling sederhana sebetulnya. Di mana kita ada pada kelompok kecil, bagaimana penerimaan anggota kelompok terhadap kita itu penting setengah mati. Kalau kelompok yang rutin bertemu dengan kita, kita misalnya di komisi yang rutin ada bersama dengan kita atau di bagian-bagian lainnya, bentuk kelompok itu bisa lebih kecil atau lebih gede gitu ya. Kita belum direspek. Saya gak kebayang lagi kalau kita keluar. Omong kosong kan? Jadi mengukurnya mestinya bisa kita ukur gitu. Sejauh mana respek itu? Sehingga kalau saya gak direspek, bagaimana saya membuat mereka ini bergerak untuk memberitakan Injil itu? Direspek saja oleh semua, belum tentu semua bergerak bagus. Ya, kita mendapatkan respek dari semua, tapi belum tentu semua menjadi orang-orang yang menginjili. Tetapi kalau gak dapatkan respek, mau jadi apa lagi? Udah berat sekarang mati gitu. Sehingga kalaupun orang pergi memberitakan Injil karena pertumbuhan pribadi dia, sebetulnya kita tidak lebih, tidak kurang menjadi poin negatif yang membuat dia jengkel ngelihat kok orang ini begini. Lalu dia berbentuk menjadi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Waduh, Tuhan akan marah sama kita. Ya. Saya pikir ini akan menjadi satu hal yang perlu untuk kita pikirkan. Jadi di pekabaran Injil langsung pun yang bersifat skop lebih kecil, ya seringkali kita fail untuk melakukannya. Kita nggak maksimal. Ya. Nah ini menjadi rawan kalau kita pikirkan, saudara. Ini menjadi rawan kalau kita perhatikan secara detail. Betapa mengerikannya apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itulah saya pikir gereja perlu, kita perlu memikirkan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi asal bergerak gitu kan, asal bunyi, asal bikin sesuatu. Ya. Saya memang orang yang cenderung selalu mau apa-apa itu rapi. Ya. Saya ada unsur perfeksionisnya. Maka saya paling jengkel kalau sesuatu enggak rapi dan saya bisa langsung naik darah begitu. Iya, saya jadi koslet gitu. Karena menurut saya kalau ada kerjaan yang udah rutin kamu kerjakan dan kamu salah, itu adalah kelewatan amat sangat gitu. Udah rutin kok bisa salah, kan kelewatan. Kalau salah karena faktor ya lalai, ya oke lah. Artinya ya dia lagi sakit sehingga dia gak concern, salah mencet misalnya ya. Kita ngerti ya, oh dia lagi sakit. Tapi kalau salah tanpa sebab musabah yang jelas, hanya karena teledor, tidak mau tahu atau tidak bertanggung jawab, tidak serius, itu kan gawat setengah mati. Ya. Kira-kira kita berhak gak meminta pengampunan kalau kita terus-menerus? Maka seperti kata Petrus kan, janganlah seperti anjing yang kembali kepada muntanya. Atau babi yang kembali kepada kubangannya. Kalau sudah bikin salah itu cukuplah. Jangan bolak-balik ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi. Hanya dengan cara itulah sebetulnya kita Kristen. Kita sebagai gereja mampu untuk bersaksi. Ya, kalau enggak jungkir balik apapun percuma, saudara. Kita ngomong bebusa, yang ada rutinitas saja yang bergerak. Ini sebuah kebahayaan, karena itu perlu satu kehati-hatian. Untuk kita melihat, untuk kita mengukur, untuk kita memperhatikan apa yang mesti kita kerjakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, ini gereja. Oleh karena itu, keterbatasan gereja di dalam persekutuan langsung yang tidak mungkin menggapai semuanya, yang tidak mungkin secara jarak, secara waktu, kan begitu ya. Maka kita bersyukur. Bagaimana pekabaran Injil teknologi? Artinya melalui apa yang ada di dalam media teknologi. Kalau dengan media cetak, kita duduk di sini, kalau yang baca 20 ribu, udah 20 ribu orang yang dengar kan. Kalau yang baca jadi 100 ribu, kalau yang baca jadi 700 ribu misalnya. Ya, pembaca Kompas itu paling tidak sih sudah 700 ribuan. Ya. Kalau di Jepang, Tokyo Shimbun itu sudah bisa jutaan. Straits Times di Amerika jutaan. Maka kadang-kadang saya gregetan kalau kemudian ngelihat dunia begitu-begitu hebatnya pengaruhnya begitu. Ya, wartawan-wartawan dunia yang demi satu award mau jungkir balik, patah tulang, mati di medan tempur. Ya, berbanding dengan orang-orang Kristen yang katanya cinta Tuhan tapi kerjanya grotolan semua. Ya. Saya selalu percaya Allah bisa karena biasa. Semalapa sebodoh-bodohnya orang bodoh kalau dia rajin pasti satu waktu dia akan pintar. Enggak ada orang terlalu bodoh di kolong langit ini. Yang ada terlalu malas, iya. Akan membuat kita jadi bodoh. Karena itu ya pertandingan Injil itu memang terjadi di dalam diri kita. Ya. Kecintaan kita kepada Tuhan harusnya mengobarkan itu, membuat kita menyuguhkan apa yang mungkin kita kerjakan. Kita bicara lewat audio video. Ya. Basis di otak saya begitu, bagaimana kita menggarap semua. Sehingga kadang-kadang kalau saya ada stres gitu ya, udah mendingan bubarin aja deh. Karena saya ada capek sebetulnya ngerjain. Saya capek untuk mencari operasionalnya misalnya ya. Tetapi kalau kemudian yang kerja berantakan gitu, stres juga saya. Ya, masalahnya integritas saya di depan banyak orang yang menyumbang itu. Pak Bikman gimana kita kesumbang kok elek amat keluarnya, kok gak bagus. Rasanya udah kau bunuh pun gitu. Karena bagi saya bertanggung jawab penting. Ya, saya lebih terhormat patah kaki, tugas saya beres. Saya gak mau jalan dengan dua kaki, tugas saya gak selesai. Itu saya. Saya selalu punya prinsip berapapun costing yang harus kita keluarkan, tidak mengapa. Asal harga diri kita masih tetap ada di sana. Yang jadi persoalan serius adalah ketika kemudian itu menjadi masalah. Ya. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, audio video juga menjadi bagian yang mesti kita uber. Karena itu kita merambah semua. Ya, lewat PAMA kita sudah memberitakan itu, bagaimana kita bicara lewat media cetak, bagaimana kita bicara lewat radio. Ya. Sekarang 37, walaupun menurut saya masih berjalan lelet. Data sudah ada, ngepus aja enggak. Kadang-kadang saya stres juga karena saya juga enggak mampu untuk turun semua. Waktu saya juga pontang-panting enggak karu-karuan. Ya, mestinya ini bisa 50. Ya. Sehingga pencapaian ini harusnya sudah tutup tahun ini sudah 50 secara teoritis. Kita rindu lagi untuk bisa menggapai berapa? Sebetulnya target saya adalah 100 di 2013. Karena dengan 100 itu konservatif angka 15.000 per radio, ya, maka kita bicara 1,5 juta orang. Apalagi peluru kita lengkapnya setengah mati. Ya, kita punya peluru apa lengkapnya setengah mati? Karena kita punya khotbah durasi yang 22 menit sudah 600 kali siar. 2 tahun berturut-turut tiap hari pun masih kuat kasarnya. Kita punya momen inspirasi yang tiap hari lebih dari setahun punya stok. Udah dalam 500-an. Mau mendekati 2 tahun yang per durasi 2 menit setiap kali dibicarakan tiap hari. Sebetulnya secara aset kita ini amat sangat luar biasa. Ya, saya pikir-pikir waktu-waktu saya mati ada orang yang cinta Tuhan betul-betul, punya hati betul-betul. Ambil itu barang semua dia yang siarkan kemana-mana, pasti jalan luar biasa ya. Di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga Kristen yang menyiarkan siaran dari luar negeri. Berbahasa Inggris di Radio Pelita Kasih. Ya. Itu sebab radio-radio karismatik di Amerika, pendeta-pendeta itu bisa menyiarkan sampai ribuan radio di seluruh dunia. Belajar mestinya memahami. Mempunyai ajaran benar harusnya menyemangati kita kan. Bahwa semangat mereka memang gitu. Siarkan radionya kita dapat berkat besar, dapat rezeki, dapat uang kan gitu. Usaha mulus. Oke lah mereka salah konsep. Tapi tindakannya hebat. Lah kita yang lempeng konsepnya kalau nggak hebat kan gawat juga. Mestinya kita lebih hebat lagi dong ya. Mati bangun pun selesai. Nggak perlu balik duit itu, nggak perlu apa. Karena bukan itu ya. Kegairahan terhadap Injil itu. Kita masuk di multimedia. Karena saudara-saudara, di program TV kita, ternyata banyak saya menemukan orang sampai menye apa direktur dari sebuah perusahaan. Anak buahnya cerita. Ya, dia rupanya nonton TV. Kemarin saya nonton gini-gini. Orang itu tahu bahwa itu saya yang khotbah pas acara kita gitu. Iya lupa. Baru saya mulai pikir ya, kliknya apa? Saya nggak tahu dia, saya nggak ngomong sama dia yang nonton TV kan. Injil itu sudah berbicara, padahal agamanya beda. Pada waktu itu saya lagi bicara tentang kepemimpinan. Betul lu pandangan ini. Ya. Secara itu kan topik umum. Tapi masuk Christian leadership-nya, nusuk kan. Prinsipnya bagus sekali. Karena mereka nggak ngerti nilai Kristen itu secara utuh. Sehingga waktu menangkap itu merasakan something yang ini bagus loh. Itu sebab saya berkelahi bukan dengan diri saya. Saya lagi pusing tiap kali ngeliat Mario Teguh muncul di Metro TV. Kapan gue ganti ini orang satu? Kira-kira begitu ya. Bicaranya Injil. Kapan kira-kira orang punya minat tinggi seperti itu ya? Padahal semua materinya maaf aja saya ngikutin beberapa kali. Apalagi belakangan soal cinta ya ampun. Buat saya itu saya bisa uber lebih tinggi lagi. Tapi problemnya dia yang bicara dia dikenal orang, saya enggak. Itu fakta kan. Maka berkelahilah saya. Gimana ya supaya bisa masuk ke situ ya. Tapi kalau saya disuruh downgrade, supaya itu jadi masal, saya juga gak rela. Pak, jangan bawa-bawa Tuhan nih. Kalau itu suri deh. Lu aja yang bawa program. Karena saya bukan menjadi pembawa acara. Itu bukan cita-cita saya. Sehingga memang jadi antara idealisme sama tuntutan pasar, berkelahi lagi. Tapi ya sorry. Bagi saya idealisme kekristenan tetap lebih tinggi. Jadi saya nggak akan memenuhi kebutuhan pasar itu. Bertanding lagi saudara. Ya, kita pelan-pelan terus pelan-pelan lagi berjalan terus dan bergumul terus. Bagaimana menggarap semua ini? Ya. Itu sebab ketika ada satu orang bilang, "Big man, you masuklah menjembatani dulu dari antara apa lintas agama." Karena banyak sekali tokoh-tokoh kita yang hebat, tetapi di tataran teoritis. Nah kalau bicara sama media itu, sangat-sangat teoritis, jadi sangat filosofis, akhirnya bahasanya kentalnya setengah mati, nggak membumi gitu kan. Karena doktor apa semua, jadi kadang-kadang memang sulit. Kalau ada wawancara, nggak enak dengerinnya gitu. Ya. Saya dari minta, saya iakan. Tapi saya juga mesti hati-hati, wait and see. Kalau saya nguber, udah masuk di TV, udah masuk di mana. Tapi saya mesti diam, no. Mesti waktu Tuhan, kalau Tuhan memang mau maju, kalau enggak jangan. Ya, entah sudah berapa kali pertemuan. Ayo dong Pak, loh saya siap-siap aja saya bilang. Tapi saya diam juga terus tunggu. Ya. Perjalanan-perjalanan begini kenapa? Karena saya mau mewarnai warna prinsip kekristenan itu. Kenapa tidak kita keluarkan? Nah oleh karena itu saudara, personal. Ya, dengan teman-teman lain misalnya kalau saya bilang tiap tahun, tiap minggu kita baru memperhatikan ya. Paling tidak kita itu bicara kurang lebih 1 juta orang lebih. 1 jutaan orang setiap minggu mendengar baik TV maupun radio. Setiap minggu. Ya, thanks God. Kemarin ada orang nonton live berapa kali sering, Pak boleh gak saya cari VCD-nya, saya bisa beli di mana? Ada beberapa saya mau highlight, saya mau kirimin ke kawan-kawan supaya saya jadi berkat. Saya suruh dia nyemplung masuk ke website kita. Kunjungin aja semua kamu bisa dapat di sana, kasih tahu yang lain. Nah, sekarang saya jadi mulai rajin begitu-begituan. Ya, tahun depan kita akan mulai konsen penuh untuk mulai mengangkat segala sesuatu yang kita punya dan bergerak. Tapi selalu ada pertanyaan. Bagaimana kita mau mengangkat grade kita ini? Supaya lebih-lebih, supaya nggak kalah sama yang lain. Saya membaca misalnya, saudara-saudara ada sebuah situs, sebuah website dari Rabi Yahudi yang dikelola oleh 6 orang termasuk si Rabi. 5-nya itu anak-anak SMA dan SMP. Anggota dari sinagognya dia. Anak-anak ini sebetulnya yang kerjakan apa? Program. Buat anak-anak SMP, SMA memang suka IT kan jago ya. Variasinya, mereka kayak mainan aja kan. Tapi kemudian mereka luar biasa. Lalu si Rabi ini yang menginput terus. Ya, tiap hari dia masukkan satu tulisan. Orang lalu lintas mengunjungi. Sehingga di dalam cybertech pada waktu itu, ya cyber culture, ada budaya dari dunia cyber yang coba dijelajah oleh seorang. Dia penasaran mendatangi Rabi ini. Ya, dia sendiri orang-orang biasa, bukan orang Kristen begitu ya. Lalu dalam diskusi itu menarik dan dia sangat terkejut ketika dia datang, ternyata si Rabi ini beroperasi dari keller. Keller itu gedung di bawah ya, jadi kalau kita punya apartemen selalu ada punya ruang bawah tanah yang tersedia itu yang untuk simpan barang, simpan apa begitu. Ya, biasanya simpan wine kalau mau musim dingin supaya nggak keluar apa simpanin semua situ. Jadi keller yang sangat kecil yang nggak kepake, kira-kira 4x4 begitu atau 4x5 pada waktu. Disitulah beberapa komputer itu ada dan mereka bekerja. Ya, dengan ruang yang sangat sederhana, dengan peralatan yang serba sederhana, 500 ribu orang mengakses mereka setiap hari. Saya kalau baca gitu, batin saya bergelora. Kita selalu bilang, ini orang Yahudi tidak percaya Yesus, kelewatan gitu ya. Tapi sorry ya, dia memberitakan apa yang dipercayanya. Taurat itu, 500 ribu orang mengaksesnya. Kita ngapain? Sehingga pada waktu kita melihat, mestinya kita bicarakan diri kita, jangan orang itu kan. Kita ngapain ya? Apa? Apa yang kita kerjakan? Nah ini mestinya menjadi pergumulan pemikiran kita susah. Oleh karena itu teknologi ya menjadi pembatas apa, pemberitaan Injil tidak mengenal batas, dia bisa mencapai seluruh pelosok, seluruh tempat. Ya. Kita bisa menggapai itu. Kita memikirkan bagaimana melakukan Injil itu, memberitakan Injil itu. Di Kalimantan kita lagi sediakan sekolah kita, tahun depan kita 10 tahun udah pembangunan sudah full semua kita kerjakan ya. Tinggal satu gedung serbaguna kapasitas 3.000 orang yang kita lagi mau pikirin untuk bikin. Karena jumlah siswa, jumlah orang tua, kalau ada acara ulang tahun besok udah stres juga, ini kagak cukup lagi tuh ruangan. Ya. Karena udah pasti 1.000-an orang kita hitung-hitung. Plus orang tua, plus apa begitu. Nah, kalau 1.000 orang, aula kita cuma kalau kursi itu 600-700-an maksimal. Bagaimana mau nampung itu? Nah, paling tinggal aula satu. Habis itu udah selesai semua. Ya, sanggar seni, pelengkap, sanggar musik, kita mau kembangin semua anak-anak ini bagaimana? Mereka mulai menyemangati itu. Ya. Baru program radio yang sudah tertunda 3 tahun. Karena kemudian kita kebingungan cari orang dan lain-lain. Tapi dengan ini anak-anak kita pulang, sudah banyak apa kader-kader yang balik begitu ya, kita akan kerjakan. Ya. Pada waktu kita memikirkan itu lewat Mika, banyak orang gak tahu. Tapi kita bagaimana kita bekerja berkeringat. Pada waktu kita pikirkan pemberitaan lewat radio dan TV, banyak orang gak tahu. Tapi kita jungkir balik syuting dan rekaman dan memproduksi semuanya. Tetapi maafkan saya kalau saya harus berkata, berbahagialah kita kalau kita ambil bagian di dalamnya dan melakukannya. Nah inilah Injil itu. Nah oleh karena itu saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Injil harus sampai ke seluruh bangsa, ke seluruh tempat. Itu amat sangat mungkin, bukan tidak. Saudara nggak usah bilang, oh saya mau gimana kalau mesti ke Amerika, pergi ke, ngapain kau ke Amerika? Website mumpun kalau orang tahu akan beredar itu. Tapi bagaimana membuat orang tahu itu? Nah itu pergumulan kita. Di otak saya ini banyak sekali sebetulnya hal-hal yang belum bisa terwujud ya. Karena yang mengaplikasikan saya lagi perlu orang selalu bisa mengaplikasikan itu dan jalan gitu. Karena kalau saya sendiri, saya juga jujur saja harus berkata. Gak nyanggup. Ya karena keterbatasan ruang waktu yang harus kita kerjakan ini dan itu. Tetapi ini biarlah menggairahkan kita. Dan saya tidak akan pernah menyerah karena situasi itu. Paling saya melihat ini cuma ya belum pas, belum dapat orang, belum waktu gitu ya. Ya kita sabar. Sampai Tuhan kasih semua berjalan dan bergerak. Ya. Oleh karena itu saudara, ini menjadi kegairahan kita. Itu sebab dalam pemberitaan Injil ini, Alkitab menggugat kita. Tuhan menuntut kita terhadap beberapa aspek. Ya. Bagaimana mencari jiwa sepanjang masa. Di dalam Tesalonika menggambarkan kepada kita ayat 8, 9, dan 10. Maka ayat 8 itu mengajarkan begini. Memberitakan Injil dengan membagi hidup. Saudara-saudara, saya suka apa yang dikatakan oleh Paulus. Ketika dia mengatakan demikianlah dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja kami ini rela membagi Injil Allah dengan kamu. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Ya, kita lagi bicara tadi adalah bagaimana menyampaikan Injil itu. Sehingga sampai ke titik-titik itu. Tetapi persoalan ternyata bukan situ aja. Oke, saya siaran di radio. Oke, saya muncul di TV. Oke, saya ini. Oke, saya itu. Persoalannya, apakah hidup saya bagikan dengan yang mendengar Injil itu? Waduh, bagaimana itu? Ya. Kalau 5 juta orang nggak dengar kita hidup kita terbagi nggak untuk 5 juta orang? Nah itu kenapa sebetulnya ada Mika dalam pelayanan kita. Ya. GPPB aja bagi saya adalah satu waiting list dari project yang mesti digarap. Sekarang ada 40 anak, mungkin nggak semua jemaat tahu. 40 anak tiap Sabtu itu kita layani oleh pemuda-pemuda kita. Diberi les tambahan, pelajaran tambahan. Anak-anak muda saya mau mereka belajar. Untuk memberi hidup mereka. Anak-anak yang ya orang-orang golongan bawah ya. Yang kadang-kadang susahnya diatur setengah mati. Tapi mereka belajar. Sehingga waktu rapat ada tanya jawab. Tanya, Pak Bingman ini susah nih yang komit sedikit gitu ya. Buat saya itu kadang-kadang berpikir. Sebetulnya apa yang kita pikirkan soal pelayanan. Masa ada orang kurang untuk itu. Ya. Menggarap itu. Ini menjadi panggilan yang harusnya kita wujud nyatakan. Bagaimana kita bisa bilang kita memberitakan Injil tapi tidak berani membagi hidup kita. Omong kosong. Itu sebab Tuhan Yesus mau menyatakan keselamatan. Apalah susahnya dia jatuhkan itu dari surga ya. Ini mutiara keselamatan. Selesai. Ngapain dia capek-capek datang ke bumi. Lalu jadi manusia lagi. Pakai mati tersalib lagi. Lahir payah. Hidup payah. Meninggal pun payah. Gawat semuanya. Saya pikir kita gak mau memilih jalan hidup Yesus ya. Lahir susah, hidup susah, mati susah. Padahal itulah hidup itu. Itulah gairah itu. Saya pendeta yang jungkir balik kerja tapi demi Tuhan yang hidup. Saya masih enak banget. Ya, saya banyak teman saya mau liburan kemanapun masih bisa minjem tempat. Gue mau ke Bali. Pak, di hotel saya. Saya mau Singapura. Pak, pakai apartemen saya. Berapa enaknya saya. Maka saya pikir memandang Yesus itu saya jadi malu dan tersentak. Ya Yesus Tuhanku, apa yang kau dapatkan? Nothing. Pergi kemanapun dilawan orang. Saya masih ditunggu orang. Ya, tadinya saya kalau persekutuan keluar kota itu, setiap 2 bulan sekali pasti saya pergi, ada jadwal saya luar kota sekalian, saya rest sebetulnya. Tapi sekarang udah stres juga. Kalau saya ke Surabaya udah ngantri, enggak apa, besok pelayanan enggak, lunch ya inilah. Ya akhirnya enggak rest lagi. Ada yang mau ketemu pas breakfast, ada yang mau lunch, habis itu dinner lagi. Ya pagi, siang, sore sudah. Ya. Maka akhirnya saya diam-diam aja kalau pergi dulu supaya yang lain nggak tahu. Tapi kalau mereka udah tahu jadwal saya, ya udahlah. Pak, kemari ya kita ngomongin ini ya. Jadi akhirnya cuma pindah pos saja. Ya. Tetapi kalau saya pikir-pikir lagi, iyalah hidup kita kalau gitu mau jadi berkat ya sudah. Istirahat itu bagi saya adalah peralihan kegiatan. Nah, itu istirahat buat saya. Bukan kerja lalu berhenti. Bukan. Istirahat bagi saya adalah peralihan kegiatan. Jakarta, Surabaya kan beda orang ya. Nah, itulah istirahatnya. Jadi kadang-kadang saya mulai pikir-pikir. Tetapi kalau saya banding lagi hidup saya dengan Kristus, nothing. Jadi apa hak saya kemudian untuk menggugat dan berbicara tentang hal yang nyaman? Ya, saya punya tempat tinggal. Saya ada kendaraan. Cukup. Anak-anak kuliah, saya gak kepusingan. Tuhan berkati semua. Apalah hebatnya saya. Derita apalah yang saya jalani. Walaupun memang sebetulnya banyak sekali hal-hal opportunity yang saya bisa punya. Tapi saya gak ambil. Namun yang sisa pun bagi saya udah cukup-cukup amat kok. Bisa ngerti ya? Sehingga dalam batin saya menjadi kejahatan bagi saya kalau saya kemudian mulai kendor melayani dia. Jangan bilang berhenti. Kendor saja pun kejahatan bagi saya. Sehingga saya gelisah. Nah ini belajar. Oleh karena itu bukan hanya Injil kita beritakan, saudara, tapi hidup kita bagikan. Dan sejujurnya ya, ini sulit setengah mati. Ya, gimana ya share ini? Saya punya sepupu saudara saya gitu. Kemarin datang ke Jakarta pulang ya kita kasih apa sangu lah gitu ya. Ini buat ongkos kamu gitu. Cuma sekarang saya jadi mulai agak linglung, tiba-tiba dia telepon, dia bilang sakit gitu ya. Anaknya suruh nelpon. Lalu bilang, tulang tolong telepon mama. Kata mama, mama sakit. Kadang-kadang geli juga ya. Kenapa juga bukan SMS saya. Akhirnya saya telepon dia terus cerita, iya gini. Terus ujung-ujungnya cuma satu. Saya pikir minta didoain, minta apa ya, minta uang. Ya udah kan gitu kan. Kirim rekeningmu, lalu dia kirim rekening. Yang saya namanya gak tahu. Lalu saya tanya adik saya, ini gimana ini? Abang takut salah nanti ini. Kan? Abang, seringkali begitu, hampir tiap bulan ke kita juga begitu. Gitu. Udah mulai kuberhentikan sekarang. Aduh, saya udah mulai agak serba rumit nih. Ya, enggak kirim, saya tahu memang dia hidup susah. Kirim, saya takut dia kebiasaan. Cuma saya memang lagi cenderung, sekarang ini udah 3 hari nih, olang-oleng. Makin jengkel lagi saya waktu di ini si ponakan SMS pula lagi. Tulang kata mama, mama jadi ngirim, papa tulang jadi ngirim enggak? Kurang ajar gitu ya. Lah ini emang gue punya utang apa begitu ya? Tapi kemudian saya tahan untuk enggak balas SMS itu. Apalagi kalau orang Batak kamu ngomong sama tulang, itu kurang ajar banget itu. Kau tahu enggak kau ngomong sama siapa kan gitu. Cuma saya pikir-pikir, bukan itulah, enggak usah diributin itu. Cuman saya lagi teduh. Saya pikir saya tetap kirim, cuman saya mau teduh dulu batin saya, baru saya kirim, lalu saya akan ngomong. Sebetulnya saya enggak yakin yang kukirim ini. Ya, tapi kau perlu uang saya kirim, cuma kau harus belajarlah hidup ini. Hati-hati apalagi bawa-bawa nama Tuhan ya. Jadi kadang-kadang bawa sakit lagi, bawa apa, saya pikir-pikir ya. Berat juga ya, tapi masa saya memberitakan Injil kemana-mana, lalu yang begitu-gitu saya abaikan, kan susah juga ya. Ya, sehingga kemudian ya saya cuma downgrade jumlahnya saja. Tadi saya pikir kalau benar-benar sakit sih saya kirim sekian gitu ya. Tapi ini kok jadi gini, udah gak beres kan. Paling downgrade, tapi kesel-kesel, jengkel-jengkel. Tapi harus juga. Kalau enggak dia ada ruang untuk bilang, pulang orang sakit juga gak dibantu. Kan gawat gitu ya. Saya sih gak ada masalah. Tapi kalau kemudian jadi kekristenan yang tergores kan saya juga repot. Kadang-kadang gak gampang saudara hidup ini. Karena hidup bukan tentang saya saja. Apa yang saya suka, apa yang saya mau. Sehingga seringkali saya harus melakukan apa yang saya enggak suka. Tapi saya tahu itu baik, ya udahlah. Toh hidup ini bukan tentang saya suka apa enggak. Iya. Saya kalau mau melayani di banyak tempat, banyak yang saya enggak suka, ya saya tinggal aja. Tapi apakah itu? Maka beritakanlah Injil. Bagilah hidupmu. Saudaraku sebagai jemaat, kalau saudara cuma berjemaat, saya akan berkata, kita fail. Mari kita berjemaat. Mari kita bagikan hidup kita. Walaupun kita jangan sembarangan. Walaupun kita perlu sebuah kehati-hatian. Oleh karena itu mari kita mencari jiwa dengan apa? Memberi jiwa kita. Nyari mestinya dapat upah ya. Enggak, udah nyari kasih lagi jiwa. Aduh mak, orang bilang penginjilan cari mati. Yes. Ya, yang kedua dari bagian ini, mencari jiwa sepanjang masa. Di ayat yang 9, Paulus berkata apa? Dikatakan gini, kamu kan masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jadi lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan jadi beban bagi siapapun. Aduh. Memberitakan Injil dengan mempersembahkan karya terbaik. Saudara-saudara, jujur saja saya sangat selalu terobsesi dengan prinsip dan cara kerja Paulus. Saya sangat terobsesi ketika dia di Areopagus. Pas waktu saya ke Yunani, saya lihat tempat itu, saya bayangkan. Ketika dia kemudian berdebat dengan filsuf-filsuf di Yunani. Sampai orang-orang Yunani bilang, apa mau dibicarakan si Peleter ini? Peleter itu penghinaan orang tolol, kira-kira gitu ya. Karena mereka punya prinsip, jangan bicarakan diskusi kemarin. Berarti kan diskusi baru terus. Pinter kan? Tapi begitu Paulus ngomong, akhirnya mereka stres semua, kagak bisa jawab. Malu mereka gitu ya. Yang saya kagum apa? Saya sangat terobsesi God. Paulus begitu cinta sama Tuhan. Otak yang dikasih Tuhan, dia kembalikan untuk Tuhan. Dia belajar semuanya. Dia ngadapin orang-orang Yunani di sarangnya. Itu para pemikir-pemikir hebat di sarang mereka. Dan Paulus mengkaukan mereka dengan berita Kristus itu. Wow. Maka saya tidak rela. Kalau ada orang nanya saya nggak bisa jawab. Itu membuat saya jungkir balik untuk mau cari tahu. Sudah tanya jawab selesai, saya rasa jawabanku tadi kurang memadai itu. Pulang saya buka lagi buku, saya cari lagi kiri kanan untuk lagi. Oh iya, mestinya begini. Oh mesti. Oke. Jadi itu terus saya lakukan. Day by day. Saya sangat terobsesi kepada Paulus. Rasul Kristus itu. Yang bikin tenda. Dia gak mau bebani jemaat itu. Dia buat tenda, saudara. Untuk apa? Mencukupkan kebutuhan ekonominya. Kan dia harus jalan toh. Naik kapal memang pakai daun kan enggak? Pelayanan tetap memerlukan biaya. Tapi dia tahu jemaat ini banyak yang susah. Dia lakoni. Jadi dia kerja dapat uang untuk pelayanan. Gila ya. Ini yang ayat diperkosa oleh pendeta masa kini. Jadi pendeta, jadi pengusaha bilang seperti Paulus. Jangan bawa-bawa Paulus. Kalau memang kau mau pengusaha pendeta silakan. Urusanmu situ. Tapi Alkitab gak ada ajar itu. Paulus pun bikin tenda tidak tiap hari. Ketika jemaat itu mampu, mereka memberi bekal, Paulus gak usah bikin tenda. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana Injil bukan hanya diberitakan, tapi hasil karya dipersembahkan. Mencari jiwa dengan memberi harta. Hebat ya? Saya sangat menikmati pelayanan kita ke Kalimantan. Kesempatan bagi saya untuk tidak hanya memberitakan Injil, tapi juga mengeluarkan harta yang ada. Thanks God. Itu sebab saya menanamkan prinsip yang dalam tanda petik merugikan saya. Prinsip yang jadi kos. Tiap kali saya pergi ke Kalimantan, prinsip saya adalah tiketku kutanggung sendiri. Saya pendiri, saya pendeta. Jadi saya biar sendiri tiket saya ke sana. Bukan yayasan. Saya ambil bagian dari apa yang kita kerjakan. Demi Tuhan yang hidup, saya sangat merasakan berkat Tuhan yang limpah. Ya. Sehingga pada waktu kerja gitu, aduh, Tuhan indah loh hidup ini. Ya. Itu sebab saya sangat tenang kalau bicara sama kawan-kawan. Calon donatur atau siapapun. Saya enteng sekali bicara. Karena saya bukan bicara sebagai orang yang minta-minta. Ya, saya juga donatur dengan porsi yang ada pada saya. Saya cuma mengajak orang, ayo pelayanan sama-sama. Ya. Kita jalani, kita gerakkan. Oleh karena itu kita harus berani mencari jiwa dengan memberi harta. Ini siapa yang mau ya kalau begini ya? Ya elok, gue udah capek, bukan jadi sambut, bukannya dikasih ini, kasih itu. Semua kita maunya begitu. Karena itu kalau kau menjadi orang yang menginjili, menjadi pembicara, menjadi apapun namanya, jangan kau anggap dirimu hebat. Kalau dirimu belum terlibat di situ. Ya. Saya kerja baik-baik sebaik apapun, pasti kesalahan sudah ngikutin saya, betul lah. Nyakitin si A, nyakitin si B, nyakitin si C, pasti ada pada diri saya. Omong kosong enggak. Tapi itulah hidup di mana kita harus terus belajar supaya bisa kurang menyakiti orang, tapi sungguh-sungguh bertambah dalam memberi hidup kita. Yang terakhir, ini yang saya juga palangan sulit, obsesi saya pada Paulus itu saya belum berani penuh ya. Bagian-bagian tertentu saya berani bicara, tapi belum sepenuhnya, jujur saja. Paulus berani berdiri dan berkata, lihat aku, jadikan aku teladanmu. Apa yang kurang padaku? Buset. Saya ngeri kalau ngomong, apa yang kurang padaku? Langsung 100 sebutan datang kan gitu. Tapi kalau soal kerja, jungkir balik, enggak hitung-hitungan, saya masih berani ngomong. Jadi ada poin-poin saya berani, tapi belum totally. Ya, sehingga saya pikir, Tuhan, Paulus hambamu, rasulmu, aku pun hambamu. Mestinya aku belajar juga, bisa menggapai yang dia gapai. Dia sudah mencapai akhir garis tujuannya. Dia sudah menyelesaikan pertempurannya. Ay, manis ya. Hari ini kalau aku pergi, aku tenang. Aduh, saya rindu banget itu. Saya pengen banget itu. Makin hari saya makin gak takut mati. Tapi persoalannya bukan soal mati. Siapkah saya secara penuh dari apa yang saya ketahui? Maka saya masih kurang puas sebetulnya. Dalam pengertian, masih banyak yang belum aku kerjakan. Yang aku harus belajar. Maka itulah bisnisku selama hidup ini. Ya. Dia memberitakan Injil dengan saksi tak terbantah. Ya. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Waduh. Hebat ya. Saya bisa bilang sama kalian, kamu adalah saksi bahwa aku kerja tidak hitung-hitungan. Amin. Kamu adalah saksi bahwa saya belajar tidak berhenti untuk melayani. Amin. Kamu adalah saksi. Saya tidak pernah melayani di gereja ini dan mencari kenikmatan dan income yang cukup buat saya. Mungkin amin. Tapi selanjutnya nanti dulu. Masih banyak yang lain yang belum. Yang saya juga kalau berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolonglah aku belum begini, aku belum begitu. Aduh, salahku ini, salahku itu. Pengen semuanya mulus dan rapi. Ini hidup. Oleh karena itu, saudara, memberitakan Injil dengan saksi tak terbantah itu saya pikir gugatan perlu ya. Kita boleh ngomong siapa kita kan, tapi apa kata orang tentang kita, itu menjadi sangat penting juga untuk kita perhatikan. Oleh karena itu, bukan hanya Injil diberitakan, tapi ada saksi yang meneguhkan. Betul dia, betul dia, betul dia. Jangan sampai orang bilang, ya dia ngomong sih bagus pak. Hah, kelakuannya emang gak begitu. Ngomong gini, gono gini. Oke, itu betul semua yang dia omongin. Mungkin dia baca buku manajemen kali. Tetapi hari-harinya emang gak begitu. Aduh. Karena itu mari kita mencari jiwa. Dengan apa? Tidak terbantah. Lagi-lagi saya kutip kalimat Paulus itu ya. Jangan aku memberitakan Injil dan sesudahnya ditolak. Nah, ini pergumulan kita susah. Selalu ingat. Jangan pernah lagi ukur dengan diri kita. Saya kalau berbanding dengan orang lain, saya selalu merasa lebih baik. Udah jelas lah ya. Namanya saya ya cinta banget sama saya kan. Pasti saya yang saya bela. Tapi biarkan orang lain menilai kita. Ini juga jadi penting. Termasuk orang yang tidak suka, saya selalu bilang gini. Kalau ada orang mengkritik saya, bahkan memfitnah saya. Mungkin 90% kalimat dia itu memang salah semua. Tapi pasti ada 10% benernya kan. Minimum 10% itu saya liatin. Ah, betul juga. Ada celahnya sih. Pantas dia ngomong gitu. Tapi 90 salah. Udahlah itu urusan dia sama Tuhan kan ya. 10 itu urusan saya. Untuk memperbaiki diri saya. Itu akan mengupgrade saya di dalam hidup saya. Nah itulah kita belajar hidup kita. Ya. Jadi jangan pernah puas dan menepuk dada kita. Belajarlah kerja dan bermutu dalam hidup kita. Dan semua tidak akan pernah engkau akan jadi terlalu bodoh kalau mau rendah hati dan mau belajar baik-baik. Ya. Sehingga itu memberi pencerahan kepada kita. Saya selalu ingat, takut akan Tuhan apa sih? Permulaan hikmat atau penge? Yes, hubungan dengan Tuhan itu sangat indah. Memberi kita pencerahan, pertumbuhan. Ya, saudara, ingat Fanny Crosby? Buta sejak kanak-kanak, ketika reporter wawancara dia, Fani, kalau Tuhan memberimu hidup satu kali lagi, apa yang akan kau minta? Dia gak bilang aku supaya lahir melek. Nah. Kalau Tuhan memberi aku hidup satu kali lagi, aku minta pada Tuhan supaya aku terlahir buta, tapi dicintainya dan mencintai dia. Kagum ya. Saya pernah ketemu seorang penginjil juga. Dia buta, lalu dia bilang begini kalimatnya. Saya buta sekarang, tapi saya percaya satu waktu saya akan melihat. Kadang-kadang saya juga jadi linglung. Karena saya sangat terobsesi dengan kisah Van Crosby. Memang betul dong, Tuhan kan gak mungkin salah ya. Pikirkanlah apa yang kau pikirkan, yang perlu kau lakukan pada waktu situasimu itu. Lain-lain urusan Tuhan. Lain. Ya. Oleh karena itu Van Crosby makin langka. Semoga kita menambah lagi barisan-barisan panjang laskar-laskar Kristus. Yang kalau dikasih 2-3 kali hidup, judul hidupnya sama. Asal satu garisnya. Dicintai dan mencintai Tuhan. Karena orang yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan sepanjang hidupnya, hidupnya sangat indah. Karena hidupnya jadi berkat luar biasa. Sepanjang masa, itulah hidup kita. Oke, yang kita sampai sini ada poin terakhir, karena itu susah. Panggilan dan kesukaan orang percaya adalah itu mencari jiwa sepanjang masa. Kehormatan dan upah yang sesungguhnya adalah mencari jiwa sepanjang masa. Sudahkah itu jadi milik kita? Sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan. Kita close sampai di sini. Silakan kalau ada di antara kita yang mau bertanya. Ya. Kita berdiskusi, Saudara. Silakan. Oh, Pak Manau. Ya, Bang. Dari kampung pertama Bapak mau menceritakan tentang itu, sampai seberapa sepertinya menjadi panggilan orang percaya. Dengan apa mau orang percaya? Tetapi survei menunjukkan di dunia bukan masih banyak orang percaya, justru ateis makin bertumbuh-tumbuh. Ya. Oke. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukan supaya orang semua percaya. Itu kesalahan gereja. Jangan pikir kita memberitakan Injil semua orang percaya. Bisa digebukin kita. Bisa dilempari kita. Tapi Injil sudah didengar tiap orang. Injil tidak pernah kembali sia-sia. Tapi dua gongnya. Dia jadi palu yang kayak vonis. Dang! Guilty. Dang! No guilty. Injil menyelamatkan sekaligus Injil menghukum. Itulah kita. Maka waktu kita memberitakan Injil, jangan berpikir tiap kali kita khotbah 100.000 datang, 100.000 bodoh sekali kita. Maka pemberita Injil tugas pertamanya bukan berapa orang bertobat. Kalau penginjilan kan gitu kan, sekian orang bertobat. Bukan! Berapa beres kita memberitakan Injil itu. Maka ada waktu kita menabur loh, orangnya malah lemparin kita. Seperti siapa? Yang ditajam batu sampai mati. Yes, Stefanus. Beduh, kalau kita bilang gak, gagal total ya. Udah gak percaya dilempar pula, mati pula lagi kau nih. Di mana Tuhan? Kan gitu ya. Ini menarik memang pertanyaan ini karena Injil itu itulah hebatnya, Saudara. Kalau kita gak mau memberitakan, Tuhan punya 1001 cara. Makanya banyak orang memberitakan Injil untuk urusan perutnya. Dianya ke neraka, yang dengar ke sorga. Makin stres lah kita. Tuhan kenapa kau pakai bangsat satu itu kan kira-kira begitu ya. Kalau kita pakai kalimat sadis ya. Kan orang bangsat kita bilang kalau dia mau makan untuk perutnya dia jual Tuhan. Kan sadis itu ya. Tetapi dipakai loh. Siapa itu? Ke neraka lah kau. Hai. Ayo siapa yang ingat? Ke neraka lah kau. Hai siapa? Itu kalimat Tuhan Yesus sih. Matius 23. Hah? Farisi, ahli Taurat, pemimpin agama, Buddha kau, berdua. Yang ngomong bukan saya. Kalau saya baca kalimat Yesus itu kan sadistis itu. Orang dinerakakan sama dia. Tapi kalau Yesus ngomong orang masuk neraka, kira-kira dia mirip pendeta-pendeta lain gak? Beda, pendeta lain kan karena jengkel. Uang kolekte udah hilang ya. Yang keluar dari gerejaku ke neraka dia tuh, dikutuk Tuhan itu kan begitu. No. Ya. Maka Yohanes kalau saya bilang pakai istilah tadi, ular beludak kau, itu kan paling sadis kalimatnya. Lebih sadis kalau kita bilang bangsat tadi lebih ngeri lagi. Nah, oleh karena itu, pemahaman kita akan berita Injil harus kita pahami dalam terminologi yang pas. banyak orang bisa cari keuntungan. Jadi memberitakan Injil tidak sama dengan semua orang menjadi percaya. Tetapi kita sebagai pemberita Injil, orang yang menolak masuk neraka itu, dia protes gini. Tuhan, kenapa aku masuk neraka? Aku kan sudah gini-gini. Ditunjuk Tuhan kita. Kemarin si Anu memberitakan Injil kan. Kau tahu kebenaran itu. Tapi kau langgar juga. Itu hukuman. Waduh, kita dipakai Tuhan jadi alat. Tapi ingat ya, kita jadi palu yang bisa dipakai Tuhan untuk alat guilty atau alat not guilty. Kita cuma palu nih. Tuhan yang megang palunya. Dor. Betul. Apa yang dikatakan tadi, free thinker berkembang lebih besar. Kita enggak bilang ateis sebetulnya sekarang ya. Karena free thinker ini ateistik juga. Percaya Tuhan, tapi kagak mau gereja, enggak mau apa. Pokoknya Tuhan menurut aku. Kalau dulu kan ateistik itu kayak komunis. Tidak ada Tuhan. Mereka enggak ribut, enggak ada Tuhan. Yes, I believe God. Tapi saya bukan Kristen. Saya bukan Muslim. Saya bukan Hindu. Enggak, agama enggak penting buat saya. Yang penting saya hidup baik. Wah, ini lebih ribet lagi kita ngadepinnya. Kalau dia bilang gak ada Tuhan, kita masih enak diskusi kan. Ini dia bilang Tuhan ada, tapi aku gak apa, urusanku bertuhan, urusan pribadi, mateng kita. Memang betul, angka ini paling tinggi. Tinggi. Itu sebab kekristenan selalu kalau kita ngeliat statistik, malu gitu ya. Daya tarik kita makin berkurang. Karena free thinker ini, maafkan saya susra. Kalau kalian duduk sampingnya malu hati kita. Kerja jago-jago semua. Prestasinya hebat-hebat semua. Orang paling kaya, orang pintar, orang apa. Jadi kita mau ngomong juga susah ya. Alah, kau tidak percaya Tuhan, gak boleh, kau mesti begini. Langsung dia lihat kita. Cuman sederhana ngomongnya. Kira-kira kamu pengen gak hidup seperti saya hidup lepas dari soal iman tadi itu? Dia lebih kaya, dia lebih pintar. Ya pengen lah. Ada gak orang pengen seperti kamu? Gak ada. Bisa ngerti ya? Ini free thinker, ini orang Kristen. Udah ngomong-ngomong Injil, terakhir gini deh. Kita diri berdua, tanya orang, pengen hidup seperti saya apa seperti kamu? Urusan iman kan pribadi-pribadi, ya masing-masing. Tapi mau ingin sekamu kan? Semua orang pengen hidup kayak si free thinker. Tercatat, saudara. Ini orang jenius-jenius luar biasa. Tapi gak percaya Tuhan, yes. Makanya ya, kalau kita berlaku seperti orang bodoh, maafkan saya, kita sebetulnya menghina Tuhan kita. Saya enggak bilang saudara bodoh, berlaku seperti orang bodoh. Berlaku seperti orang bodoh itu adalah orang bodoh yang enggak mau belajar, itu juga berlaku seperti orang bodoh. Ya, ayo kita fight. IQ kita 50 ya, sampailah ke 50. 75 sampai 75. 100 nyampe 100. 150 nyampe 150. Ya, jadi pride memberitakan Injil jangan berhenti. Enggak penting orang percaya apa enggak. Tetapi ingat tadi, jangan juga sampai kita jadi tertolak atau enggak percaya karena kitanya. Ah, omong kosong kok hidupmu aja bla bla bla. Ya, KO kita. Ya. Tapi kalau sudah benar hidup kita, kita beritakan Injil, jangan sedih. Saya selalu menikmati hidup dan beritakan Injil. Belum lagi secara psikologi ya. Kalau kita KKR di lingkungan karismatik atau GBI, ada altar call. Banyak sekali angkat tangan. Lebih dari separuh angkat tangan. Tapi kalau altar call di HKBP atau GKI, udah susah banget angkat tangan. Karena apa? Terima Tuhan, gak terima Tuhan? Enggak, Roh Kudus. Enggak, tradisi. Jangan-jangan habis itu kita dimarahin pendeta pula. Suruh angkat tangan, dari bodoh ada. Mati kita. Saya pernah di GBKP, Gereja Batak Karo ya. Pemudanya minta, Pak, tolong altar call. Saya bilang, kamu enggak salah. Gereja mau altar call. Enggak, Pak. Yang penting enggak usah maju, Pak. Angkat tangan dan berdiri tempat aja. Ya, terserah. Saya khotbah-khotbah altar call. Itu memang, saya juga di luar dugaan saya, di luar ekspektasi saya. Aduh, bayangkanlah di Tanjung Priok orang-orang keras ya. Banyak yang nangis berdiri, angkat tangan. Nangis. Waduh, saya kaget juga, surprise. Karena ini Natal pemuda, karena acara pemuda, tapi banyak rupanya orang tua datang, anak muda pemuda berdiri. Udah selesai, saya doa, selesai duduk dong. Close, udah selesai doa berkat, terus majelis kan ngasih kayak kata penutup satu patah kata lah. Ada tuh majelis. Nanti saya pikir hari ini kita kebaktian, ini bukan GBKP lagi. Buset! Waduh, saya masih di situ dah. Bek, udah kan ya. Saya minta nanti seluruh panitia masuk ke ruangan. ke konsistori. Saya pikir-pikir, dalam etika aja orang ini enggak etika gitu. Jujur saudara, habis khotbah nih saya naik darah. Ya. Kenapa naik darahnya? Karena sesudah selesai itu salam-salaman dong. Ini majelis bilang, Pak, bagus khotbahnya tadi, tapi banyak yang kurang. Amang itu gini. Sebetulnya semua yang diomongin, waktu saya bantah dia sendiri diem. Ya, tapi bisa lah itu diperbaiki. Jujur saya masih muda, belum jadi pendeta. Udah kau bunuh-bunuhin. Sampai saya jalan, saya lihat mobil parkir. Mobil saya paling bagus. Dan ini saking jahatnya ini, dalam hati saya, berapa harga perusahaanmu, berapa income-mu, pegawaiku kau. Itulah otak ini. Tapi gila enggak? Baru Tuhan kasih orang, angkat tangan tadi, nangis ya. Tapi ini, itulah gereja jahat. Tapi saya bukan Tuhan Yesus sih ya. Mungkin saya hardik ya. Ke neraka kau kan. Saya enggak berani. Tapi saya jadi nangis juga pulangnya. Aduh Tuhan, ampuni aku. Ini psikologis. Maka jangan sampai kita ketipu ya. Artinya terbawa emosi berpikir banyak yang bertobat. Wah kalau ada KKR di Kalimantan. Yang terima Tuhan udah ampun-ampun itu. Sampai bingung mau penanganan. Yang mau jadi hamba Tuhan gak kurang pernah dari 10 ke 20 itu tiap kali. Habis itu gak tahu kemana itu manusia semua. Sekarang inilah kita mulai terus beberapa follow up. Satu anak kita udah masuk STT sekarang. Itu follow up dari KKR kita. Tapi itu murid kita. Yang lain kita masih sulit untuk nanganin karena kita kembalikan ke gereja. Tapi kejahatan di Kalimantan tetap aja. Dilanggar. Mabok, judi mah tetap aja. Itu yang saya selalu gelisah. Ironis ya. Nah, ini yang kita mesti bergumul. Good. Ini pertanyaan bagus yang memang harus kita kritisi. Ada lagi yang berikut? Masih ada? Oke. Kalau memang sudah enggak ada, kita close di sini ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, jangan pernah berpikir kalau kita menjadi penginjil, semua orang bertobat. Ingat, siapa yang memenjarakan Paulus? Siapa yang menyalibkan si Petrus? Siapa yang membacok si Yakobus? Siapa yang membacok Thomas di India itu? Siapa yang membuang Yohanes ke Patmos itu? Orang yang dengar Injil dan marah. Betul dong? Kan jangan bilang bertobat, ngamuk lagi. Dijeblosin ke penjara lah, diapain lah. Separuh dari mereka yang marah itu ahli Taurat. Orang Farisi. Ya, oleh karena itu saudara, kalau hidup kekristenan kita sangat tenang, semua kayaknya kita bicara berjalan mulus, hati-hati. Kemungkinan kita di tempat yang salah kita. PI-nya salah. Tapi awas juga, jangan semua orang ribut sama kita lalu kita bilang kita diberkati Tuhan. Padahal ribut karena kelakuan kita, salah lagi kan gitu ya. Jadi jangan juga salah tempat ya. Karena itu percayalah, makin kita cintai Injil itu makin gelisah batin kita. Rasanya terlalu banyak yang kita belum kerjakan. Hanya selamat bergumul menemukan kesejatian panggilan keimanan kita. Untuk terus memberitakan Injil itu sepanjang masa. Kita berdoa.